إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد lihat faedah yang ke-9 dibuka faedah yang ke-9 ma'rifatu azmi hadhihi al-qissah. Sudah? Tapi man yaqra' lana? Man yaqra' lana faedah at-tasi'ah wal-'ashirah. At-tasi'ah wal-'ashirah. At-tasi'ah ma'rifatu عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. Yang kesepuluhnya al-ashirah وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث wa ma'rifatuhum li ma'nal kalam wa qawlullahi ta'ala hala baina qulubihim hatta a'taqadu anna fi'la qawmi nuhin huwa afdalul ibadah wa a'taqadu anna naha Allah wa rasulahu huwa al-kufru al-mubih lid-dam. Nah, معرفة عظم شأن هذه هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. شيد. Faedah yang ke-9 mengetahui pentingnya agungnya perkara besarnya kisah, besarnya perkara kisah ini. Syait. Dan sangat butuhnya kepadanya bersamaan lalai darinya. Ya, siapa yang lalai? Bersamaan dengan lalainya manusia daripadanya. Walaupun enggak tertulis tapi terpahami. Saya ulangi terjemahannya secara bebas. Mengetahui besarnya perkara kisah ini. Kisah apa? Kisah bagaimana terjadinya kesyirikan pertama kali di zaman kaum Nuh. Wa shiddatul hajah ilaiha, dengan besarnya hajat kita untuk mengetahui kisah tersebut. Bersamaan dengan itu lalainya manusia daripadanya. Jadi kita tahu betapa pentingnya kisah ini dan betapa perlunya kita mengetahui kisah ini. Tetapi bersamaan dengan itu betapa banyak manusia yang melalaikan. Baik, mengapa saya sebutkan ke-9 dan ke-10? Karena banyak pertanyaan tentang faedah yang ke-10. Dari Banin maupun dari Banat. Wahiyya a'jabu kira'atuhum iyaha dan seterusnya. Yang ditanyakan yang 10. Tapi saya bacakan sekarang 2, 9 dan 10. Mengapa? Karena dhamir di dalam faedah ke-10 kembalinya ke faedah ke-9. Paham? Lihat yang ke-10. Baca terjemahannya. Dan yang paling mengherankan, yang paling mengherankan pembacaan mereka. Ya, pembacaan mereka terhadap kisah. Jayid. Dalam pembacaan mereka terhadapnya, terhadapnya iyaha hanya kembali kepada kisah tadi, kepada kisah kejadian pertama kali kesyirikan di zaman kaum Nuh. Dan yang paling mengherankan adalah mereka membaca kisah tersebut. Nah, teruskan. Dalam kitab-kitab tafsir dan hadis, dan pengenalan mereka terhadap makna, ya, makna ucapan tersebut, terhadap makna ucapan dalam keadaan Allah menghalangi di antara hati-hati mereka. Jayid. Dalam keadaan Allah menghalangi mereka dan menghalangi hati-hati mereka terhadap istifadah dari kisah tersebut. Berarti yang ke-10. Dan ini faedah yang paling menakjubkan dan mengherankan. Padahal mereka itu para kiainya bisa membaca bahasa Arab, bisa membaca kitab tafsir. Mereka membaca kisah-kisah tersebut, kisah tentang kesyirikan pertama kali di muka bumi di zaman kaum Nuh, di dalam tafsir surat Nuh, dan juga dalam kitab-kitab hadis. Dan bahkan mereka bisa memahami makna kalamnya, makna ucapannya. Tetapi bersama dengan itu mereka terhalang. Allah halangi mereka untuk bisa berpegang, mengambil faedah dengan kisah tersebut. Itu sangat mengherankan. Hatta hingga. Hingga mereka meyakini bahwa perbuatan kaum Nuh adalah seafdol-afdolnya ibadah. Nah, hingga mereka meyakini bahwa perbuatan kaum Nuh tadi, membikin patung-patungnya, meninggikan kuburan-kuburannya, bertawassul dengannya, dianggap sebagai afdolul ibadah, dianggap sebagai sebaik-baik ibadah. Wa taqadu anna nahallah, anna manahallah wa rasuluhu wal kufur. Teruskan. Dan mereka meyakini bahwa yang Allah dan Rasulnya larang adalah kekufuran yang menghalalkan darah dan harta. Nah, terjemahan benar, tetapi karena susunan kata bahasa Indonesianya salah, akhirnya terkesan bahwa yang dilarang adalah kekafiran. Iya kan? Ya jelas kekafiran dilarang. Bukan itu maksudnya. Maksudnya mereka meyakini yang Allah subhanahu wa ta'ala larang, kalau kita larang itu mereka anggap kekafiran. Paham tuh? Kalau tidak paham, lanjutkan ke kalimat berikutnya. Yakni, ini menjelaskan. Yakni, launahahum. Syukran, jazakallahu khairan. Yakni launahahum nahin. Lihat. Yakni kalau ada yang melarang. Dari nahin isim fa'il, dari melarang. Kalau ada seseorang yang melarang, binahyillah, dengan larangan Allah, yaitu kesyirikan, akan dikafirkan oleh mereka. Lakaffaruhu, akan dikafirkan. Wastahallu damahu, akan dihalalkan darahnya. Wamalahu, akan dihalalkan hartanya. Bidzalik. Berarti terjemahannya gimana dong? Kalau maksudnya adalah siapa yang melarangnya dengan larangan Allah dianggap berbuat kafir, atau dianggap kafir yang dihalalkan darahnya dan hartanya. Makna atau terjemahannya, wa'taqadu anna nahallaha wa rasulahu huwal kufr al-mubih lid-dam wal mal. Terjemahannya, dan mereka meyakini bahwa larangan Allah dan Rasulnya sebagai kekafiran. Paham ya? Larangan Allah dan Rasulnya sebagai kekafiran yang menghalalkan darah dan harta. Jadi terjemahannya diperbaiki. Terjemahannya diperbaiki. Berarti apa faedah ke-10 ini? Faedah ke-10 ini yang paling mengherankan, bahwasanya mereka padahal bisa membaca bahasa Arab, bisa membaca kisah itu dalam kitab tafsir dan hadis, mereka mengerti makna-makna ucapannya, tetapi bersamaan dengan itu mereka terhalang dari ilmu tersebut. Dan mereka meyakini perbuatan kaum Nuh, perbuatan ghulu dari kaum Nuh dianggap sebagai afdalul ibadat, sebaik-baik ibadat, yang mengagungkan kuburan orang saleh, yang membuat patung-patungnya dan gambar-gambarnya, yang tirakatan di sisinya, yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Siapa mereka? Apakah semuanya orang awam atau ada yang bisa baca kitab? Ada. Beberapa kiai bisa baca kitab. Bahkan bukan hanya bisa baca, pernah membaca dalam kitab tafsir, pernah membaca dalam kitab hadis tentang kisah kaum Nuh. Bagaimana mereka bisa menuhankan Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr? Sebabnya adalah karena ghulu. Tetapi ini mengherankan, bersama dengan qira'atuhum, bersama dengan pembacaan mereka terhadap kitab-kitab tersebut, mereka masih tetap melakukannya dan masih tetap menganggap bahwa ghulu terhadap orang soleh adalah sebaik-baik ibadah. Memuliakan orang soleh dengan membangun kuburannya, membuat kubah di atasnya, dianggap sebagai afdalul ibadah. Wa'taqadu anna nahyallah, anna nahyallah wa rasulih, dan sebaliknya menganggap larangan Allah, menganggap larangan Rasulnya terhadap perbuatan tersebut, mereka anggap kekafiran. Mereka anggap kekafiran yang menghalalkan darah dan harta. Yakni kalau ada yang berani melarang, berani melarang dengan mengatakan qala Allah fil Quran, qala Rasulullah fil hadis, maka akan dikafirkan, akan dimusuhi, akan dianggap sebagai halal darahnya dan hartanya, akan diperangi, akan digeruduk, akan dikepung, akan disakiti dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini a'jabul ujab, keanehan yang sangat di akhir zaman ini. Nasallahu salama wal afiyah. Iktafi bi hadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.